Apa hal lah? Engkau tu aku tengok, bermenung-menung aja. Pagi bermenung, siang bermenung, malam pun bermenung. Bolehlah kau cerita sikit. Engkau tahu tak? Tak. Kenapa aku ni bermenung? Ha, apa? Aku ni banyak fikiran lah. Oh, macam tu. Aku nak pergi ke satu tempat. Ha? Yang di mana hati ni merasa damai dan tenang. Iyakah? Iya, Ramlan. Aku tahu. Apa, Ramlan? Seperti orang kata, iya, duduk di pohon terasa sejuk. Iyakah? Anak punai belajar terbang. Terbang hinggap di atas dahan. Bila hati kita merajuk, iyakah? Tentu pikiran merasa tak tenang. Jadi, bolehlah kita dengar lagu satu ni. Lagu apa, Ramlan? Pulau Impian. Macam mana lepoh? Jom!